Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar walaupun capek ya, kita semuanya capek gitu. Tapi daripada tidur ba'da maghrib gitu. Jadi kita belajar, kemudian mungkin nanti ba'da isya ngantuk gitu, tidur gitu, tidurnya istirahatnya ba'da isya gitu. Jadi kalau ba'da maghrib tidur enggak nyaman, nanti dibangunkan isya malah berat sholat isya-nya, maka kita belajar walaupun capek ya, ngantuk gitu. Kita lanjutkan dari pembahasan tentang zakat, yakni zakat emas dan perak. Tapi kemarin lupa, enggak bawa pensil, enggak tak tandai. Terakhir poin kedua apa? Sekarang poin kedua. Mala tajibu zakat itu. Atau sampai kata apa? Wakot wakoa al-ijma. Sekarang itu. Tapi masalah dinar sudah tak jelaskan. Dinar itu berapa gram? Kalau emas jadinya berapa gram nisabnya? Sudah. Jadi kesimpulannya, kalau emas harganya 500 ribu rupiah, maka kali 85 gram. Berarti jumlah uangnya 42 juta 500 rupiah. Kalau punya tabungan sebesar itu, 42 juta 500 ribu rupiah, maka sudah terkena zakat. Ini kalau uang diikutkan nisab emas. Kalau nisab perak kemarin, yakni 11 juta 900 ribu rupiah, itu kalau harga perak perhiasan. Adapun perak kalau baru dapat dari tambang gitu. Jadi perak ditambang gitu, dibersihkan. Kemudian perak, jadi perak mentah gitu. Kemarin dapat informasi harga perak mentah itu 1 gramnya. Perak mentah loh ya, belum jadi kalung, belum jadi anting-anting, belum jadi mata uang. Jadi perak mentah itu harganya Rp11.527 ya, harga perak mentah. Informasinya malam Selasa kemarin, malam Selasa kemarin diberitahu harga perak sekarang segini. Berarti taklim di sini ada yang dengarkan di sana. Ehwan, ada yang mendengarkan, nyampaikan. Kok harga perak 20 ribu, wong harganya cuma 11.527 rupiah gitu. 11.527 rupiah, tapi ini masih mentah. Belum dibentuk uang, belum dibentuk cincin, belum dibentuk apapun, masih mentah gitu. Ditambang dari laut atau dari gunung, dari tanah gitu. Harganya ditulis ya, malam Selasa kemarin harganya itu 11.527 rupiah per gram. Sehingga kalau yang dihitung, wallahualam, kalau uang rupiah ini dihitung harga perak yang mentah, ataukah perak yang sudah jadi perhiasan. Nah itu mungkin wallah alam saya enggak tahu. Kalau seandainya dihitung, maka lebih kecil lagi, dihitung perak mentah. Jadi punya tabungan, berarti kalau 1 gram 11.527 kali 595 gram, totalnya cuma 6.858,565. Berarti cuma 6.858.000 rupiah. Kurang lebih 6.858.000 rupiah. 7 juta kurang sedikit sudah terkena zakat. Kalau nisab perak dihitung perak mentah harga saat ini. Harga saat ini seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab gitu. Tapi nak dari sisi zaman dulu, yang dihitung itu perak yang sudah berbentuk uang. Karena disebutkan dalam hadis-hadis itu, yakni 4 uqiyah. 4 uqiyah itu perak yang sudah berbentuk uang. Ya, berbentuk uang. 1 uqiyahnya 40 dirham, 4 uqiyah berarti 200 dirham. Dirham perak yang sudah berbentuk uang, berbentuk uang gitu. Jadi seandainya di sekarang diikutkan ke perak yang sudah jadi perhiasan, mungkin lebih lebih tepat. Wallahu taala a'lam bisawab gitu. Karena mungkin biaya bentuk nanti punya nilai harga beda gitu. Perak mentah 11.000, kalau perak sudah jadi perhiasan mungkin 20.000 seperti itu. Kita lanjutkan. Kata lima Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullahu taala, waqad waqa al-ijma'u ala anna nisabal fiddati mi'ata dirhamin. Dan sungguh waqa al-ijma', terjadi kesepakatan atas bahwasanya nisab fiddah perak itu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Ulama sepakat. Walam yukhalif fi dzalika illa Ibnu Hubaib Al-Andalusi. Dan tidak menyelisihi hal ini ya pada yang demikian itu kecuali Ibnu Hubaib Al-Andalusi rahimahullahu taala gitu. Jadi ulama yang lain sepakat gitu. Nisab dirham 200 dirham. Wal khamsu awaki matkurati, tadi bukan 4 uqiyah ya, 5 uqiyah. Wal khamsul awaki dan 5 uqiyah al matkuratu fil hadisi yang tersebut dalam hadis, hiya mi'ata dirhamin, itu sama dengan 200 dirham. 5 uqiyah sama dengan 200 dirham gitu. Li'anna wasna kulli uqiyatin arba'una dirhaman. Karena timbangan tiap-tiap 1 uqiyah itu 40 dirham. 4 kali 5 200. 40 kali 5 200 seperti itu. Itu sepakat nisab perak. Berikutnya nisab emas. Wa dhahaba ila anna nisab adh-dhahabi 20 dinaran. Dan telah berpendapat bahwasanya nisab emas itu 20 dinar. Siapa itu? Al-jumhur, mayoritas ulama. Ini 20 dinar. Satu dinarnya 4 gram seperempat, 4 gram koma 25, 4,25 gram. Jadi 4 gram seperempat kali 20, total 85 gram. 85 gram. Ini pendapatnya jumhur al-ulama. Wa qad rawa an anil ruwiya anil hasani wa tawus ma yukhalifu dhalika wa huwa mardudun. Dan sungguh diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan juga Tawus rahimahullah, ma yukhalifu dhalika, yang menyelisihi pendapat jumhur ini, tapi wa huwa mardud, pendapat tersebut tertolak. Ya, pendapat tersebut tertolak. Berikutnya, wa dhahaba ila i'tibaril hauli al aksaru, dan telah berpendapat tentang dianggapnya haul ini mayoritas para ulama, yang namanya zakat itu harus harta yang sudah mencapai haul, yakni setahun, tersimpan selama setahun, enggak menurun dari nisabnya. Gitu. Misalnya nisabnya 11 juta 900, dari awal nabung sampai setahun tidak turun dari 11 juta 900. Gitu. Kalau sempat turun harus dihitung dari waktu mencapai nisab lagi. Bulan Januari 12 juta. Bulan Februari karena untuk berobat tinggal 10 juta. Bulan Maret nabung lagi jadi 12 juta lagi, mencapai satu nisab lagi. Berarti hitungnya dari Maret. Maret sampai Maret berikutnya gitu. Kalau masih mencapai nisab ada zakatnya gitu. Berikutnya, wa dhahaba Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'udin wa Dawud, telah berpendapat yakni al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sahabat, wa Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya, sahabat juga. Wa Dawud, Dawud ad-Dahiri dari madhab Dahiriyah rahimahullah. Kemudian As-Sadiq, saya enggak tahu As-Sadiq ini siapa, ahlu sunnah atau bukan, saya enggak tahu. Dan ma'ruf kadang al-imam As-Saukani kadang menukil nama-nama orang Syiah gitu. Nama orang Syiah, jangan cerita sendiri. Perhatian, jangan cerita sendiri. Shadiq, wallahualam, antum garis bawahi. Shadiq ini siapa, antum garis bawahi. Saya enggak tahu. Al-Bakir juga Al-Bakir. Karena memang jarang disebut. Asatidah menyebut nama-nama ini jarang. Kalau menyebut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Dawud Ad-Dahiri kan sering. Tapi kalau As-Sadiq, Al-Bakir, An-Nasir, tiga orang ini, wallahualam, saya enggak tahu. Ila annahu yajibu alal maliki, atas bahwasannya wajib atas pemilik harta, ida istafada nisoban, apabila telah mencapai nisab, ayu zakihi fil hali, untuk segera membayar zakat di waktu itu. Berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Dawud ad-Dahiri berpendapat zakat itu alal faur. Alal faur, kapan mencapai nisab segera bayar zakat. Nabung di bulan Maret 12 juta, 2 Maret berikutnya segera bayar zakat. Kalau bulannya Hijriah ya, bukan Masehi. Nabung di bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah berikutnya masih tetap mencapai nisab, segera bayar zakat. disebutkan dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Syekh Abdullah bin Durrahman Al-Ubassam rahimahullah menyebutkan ada khilaf. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bolehnya zakat itu diakhirkan. Jadi enggak harus segera. Jadi bulan berikutnya enggak apa-apa gitu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namun jumhur al-ulama lebih berpendapat yang bersegera. Ya, lebih berpendapat bersegera gitu. Alasannya apa? Tamasukan bimadalla ala mutlakil wujub. Tamasuk berpegang teguh, berpegang dengan apa-apa yang ditunjukkan atas mutlakil wujub. Yakni wajibnya bayar zakat itu disebut secara mutlak. Enggak disebutkan harus awal, boleh tengah, boleh akhir, enggak ada. Pokoknya cuma wajib zakat bagi orang yang punya harta mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Mutlak seperti itu. Enggak dirinci. Harus di awal, harus di akhir. Enggak dirinci. Karena enggak dirinci, maka ya sudah. Wa huwa ihmalun lil qaid. Berarti tidak dianggap ada qaid. Jadi qaidnya di ihmal, tidak diamalkan. Ini tidak diamalkan al-qaid karena enggak ada qaid gitu. Sehingga ketika enggak dirinci harus segera apa enggak harus segera, maka segera lebih selamat gitu. Segera lebih selamat. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. Tum tulis enggak ada di situ. Dalilnya surat Al-Baqarah 148. Kalau zakat itu alal faur, segera gitu. Lebih selamat. Yakni fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan gitu. Bersegeralah dalam kebaikan. Bayar zakat kebaikan, maka bersegera gitu. Kalau sudah punya harta, mencapai nisab, berjalan 1 tahun, segera gitu. Walaupun masalah itu hilaf, itu tadi disebutkan dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ala Adilatil Ahkam Syekh Abdurrahman bin Abdurrahman Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubassam rahimahullah menyebutkan itu bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkan ditunda, berarti sampai nabungnya Dzulhijjah, wajib zakatnya Dzulhijjah berikutnya, waktu bayar zakatnya berarti dari Dzulhijjah berikutnya itu sampai Dzulhijjah yang ketiga gitu. Seperti itu. Itu waktu bayar zakatnya. Kalau sampai Dzulhijjah yang ketiga belum bayar, berarti dia terhitung berlambat-lambat. Seperti itu. Bagaimana puasa? Bayar utang puasa itu juga boleh ditunda sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban, sampai mau puasa lagi. Puasa kemarin punya hutang puasa, ini enggak membayar-bayar. Bayarnya nanti kalau sudah dekat dengan puasa. Ya, enggak apa-apa. Boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha seperti itu. Tapi ada ayat tadi, fastabiqul khairat. Zakat itu kebaikan, maka berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan itu diperintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 148 tadi gitu. Sehingga ayat ini umum untuk apa saja. Kalau masalahnya masalah kebaikan, segera saja, jangan ditunda gitu. Jangan ditunda. Jadi ini poin terakhir ini tentang masalah bayar zakat itu apakah takhiran boleh diakhirkan ataukah alal faur, segera gitu. Adapun yang kuat itu segera, karena akan segera baro atau dimah, segera lepas tanggungan. Orang itu kalau senang segera lepas tanggungan itu enak. Itu. Apa-apa ada tanggungan, ada tanggung jawab, ada kewajiban, segera laksanakan sehingga roha. Kalau sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, enggak punya tanggungan, enak gitu. Kalau molor, Allah masih panjang. Menjelang mendekati waktu kelabakan, seringnya seperti itu. Maka bersegera ini lebih baik. Selesai dari poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, syarah poin yang ketiga, malatajibu az-zakatu fihi. Malatajibu apa-apa yang tidak wajib zakat padanya. Kata Imam As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuha la tajibu fil jauhari. Adapun keberadaannya tidak wajib zakat pada jauhari, mutiara-mutiara. Saya sendiri belum tahu ya mutiara itu bentuknya apa gitu. Taunya mutiara itu untuk bubur itu, bubur mutiara gitu. Tapi nak perhiasan mutiara saya belum tahu kayak apa. Waduri, duri juga mutiara. Ya, duri mutiara. Walyakuti, batu mulia. Batu mulia ni ku akek tak pak? Akek sami batu mulia. Akek itu kadang tergantung berita. Kalau akek itu diberitakan viral gitu, akek mungkin bisa 3 juta, 10 juta gitu. Tapi kalau viralnya habis 2.000, 3.000 gitu, 5.000 gitu. Batu, batu kali gitu. Cuma nek pas viral batu mulia, pas enggak viral batu kali gitu. Mungkin gitu. Ya. Batu mulia, walaupun mungkin pas mahal sekali, yakut ini enggak ada zakatnya. Batu enggak ada zakatnya walaupun mahal. Jadi tergantung berita. Kalau diberitakan ini hebat ini itu gitu. Jadi batu itu jadi mahal gitu. Kalau batu enggak ada beritanya ya sak truk 300.000 kurang. Gitu. Sak truk. Tapi kalau diberitakan gitu batu sak jempol 3 juta, 5 juta gitu. Tergantung berita. Kayak daun gelombang cinta itu. Gelombang cinta dulu satu banget 7 juta, 8 juta gitu. Sekarang gak ada harganya gitu. Seperti itu. Tinggal berita. Pinter-pinter ngolah berita gitu. Jadi orang kalau sudah bengong terbawa berita, barang murah bisa dijual mahal, bisa dibeli mahal gitu. Seperti itu. Mungkin kalau kamu pintar memberitakan burung perit itu bisa jadi mahal itu. Cuma untuk memberitakan dan orang bisa terperangah dengan burung perit ya butuh. Ya, seperti itu. Adapun kita muslim jangan mudah ya terbawa seperti itu. Kalau dipikir gitu ya, bunga gelombang cinta itu bisa dibudidayakan, bisa dikembangkan semua orang. Dan nanti kalau sudah banyak prayo turun harganya gitu. Wong bisa dibibit, bisa diperbanyak, bisa di gitu. Masa kayak gitu aja dibeli 7 juta, 8 juta, 11 juta. Ditahan-tahan-tahan ternyata harganya jatuh. Semakin jatuh semakin takut jual. Nanti jangan-jangan tak jual ini sudah rugi, nanti naik lagi. Ternyata enggak ada naik-naiknya sampai sekarang. Ya, seperti itu. Yakut batu mulia. Wa zamrudi, zamrud permata. Ya, permata. Wal masu, mal masi, yakni intan. Al masi intan. Walu'lu'i, lu'lu', yakni mutiara juga. Lu'lu' nama mutiara. Wal marjani, marjan, yakni batu, yakni batu marjan. Taunya kalian mungkin sirup ya, sirup. Ini ada batu marjan. Kalau kita taunya sirup, sirup marjan. Wanah wiha dan yang semisalnya, walaupun mungkin di sewaktu-waktu ini benda-benda ini mahal, ya, ketika memang di barang itu langka mungkin jadi mahal. Tapi itu enggak ada zakatnya, walaupun mahal. Fali adami wujudi dalilin yadullu ala dalika, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas demikian itu. Enggak ada dalil zakat mutiara, intan, gitu, berlian dan sebagainya. Wal bara'atul asliyatu mustashabatun. Dan bara'atul asliyah, ya, bara'atul asliyah itu hukum asal. Ya. Hukum asalnya sesuatu itu enggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya cuma yang ada dalilnya. Jadi hukum asalnya itu mustahabatun, mengiringi benda-benda tersebut. Jadi hukum asal sesuatu tidak ada zakatnya gitu. Waqad taqaddama fi awalil kitabi zakat, dan sudah kita sampaikan dulu di awal kitab zakat, mayufidu hada, yang memberi faedah seperti ini. Jadi hukum asal enggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu yang ada dalilnya saja gitu. Selesai poin yang kedua ya, tiga. Sekarang yang keempat. Syarah penjelasan tentang tidak ada zakat barang dagangan. Wala tajibu fi amwalit tijarati, dan tidak wajib pada barang dagangan. Ini sudah kita singgung dulu ya di matan dan juga sebelumnya. Memang ada khilaf, adapun yang dirajihkan al-Imam As-Saukani rahimahullah tidak ada. Amma kaunuha la tajibu fi amwalit tijarati, adapun keberadaannya tidak wajib pada harta dagangan. Falima qadimna min adami qiyami dalilin. Ini telah berlalu bahwasanya tidak tegak dalil. Ya dulu ala dalika, yang menunjukkan atas yang demikian itu. Waqad kanat tijaratu, dan sungguh keberadaan perdagangan itu sudah ada. Fi asrihi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dagang unta, dagang kuda gitu. Dagang budak gitu. Jadi sudah qaimatun fi anwa'i ma yatajarru bihi. Sudah tegak macam-macam perdagangan di zaman Nabi. Ya. Sudah berjalan perdagangan model-model yang banyak gitu. Walam yungqal anhu ma yufidu dalika, tapi tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi faedah wajibnya yang demikian itu. Ini wajibnya zakat perdagangan gitu. Berikutnya masih agak panjang ini perdagangan. Wa amma ma akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni wal Bazzar min hadis Jabir bin Samurah, adapun apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Wal Bazzar, ya, rahimahumullah, min hadisi Jabir bin Samurah, dari hadisnya Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi an nukhrija zakata mimma yu'addu lil bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Samurah, Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang dipersiapkan untuk jual beli, dipersiapkan untuk perdagangan. Faqala Ibnu Hajar fi Talhis, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam At-Talhis, anna fi isnadihi jahalatun, bahwasanya dalam sanadnya ada rawi yang jahalah, tidak dikenal. Ini majhul. Majhul itu tidak diketahui dia itu soleh atau toleh, dia itu sikoh terpercaya atau daif. Enggak ada ulama komentar tentang dia gitu, rawi ini. Sehingga ulama enggak kenal. Ulama saja tidak kenal terhadap rawi tersebut, maka rawi itu namanya majhul, tidak dikenal. Dan rawi majhul enggak diterima hadisnya gitu. Karena enggak dikenal. Karena rawi yang diterima hadisnya itu kalau rawi yang dipuji oleh ulama lain. Rawi yang dipuji oleh ulama lain itu yang diterima. Kalau rawi yang dicela tidak diterima. Rawi ini rawi dhaif, hadisnya enggak diterima. Rawi ini rawi sikah terpercaya, hadisnya diterima. Rawi ini enggak ada yang komentar. Ulama enggak kenal sama dia. Enggak ada yang muji, enggak ada yang nyela. Maka hadisnya enggak diterima. Hadis rawinya majhul namanya. Mastur atau majhul, tidak dikenal, seperti itu. Jadi ada rawi yang majhul, berarti hadisnya dhaif. Maka dalam catatan kaki dikatakan dhaifun ra'ahu Abu Dawud. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tapi dhaif. Wa dha'afahu Asy-Syaikh Al-Albani fil dhaifi minhu, dan didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam dhaifi minhu, yakni dhaif dari Abu Dawud. Dhamirhu kembali kalimah Abu Dawud rahimahullah. Hadis-hadis yang dhaif dari Sunan Abu Dawud. Jadi Sunan karya Al-Imam Abu Dawud dipisah, dipilah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada sahih Sunan Abu Dawud, ada dhaif Sunan Abu Dawud gitu. Yakni birakmi samanin wa salasin wa salasi mi'atin. Hadis nomor 338. Hadisnya dhaif. Wa amma rawahul hakim wa darukutni, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ad-Darukutni rahimahumullahu ta'ala, an Imran marfu'an, dari sahabat Imran secara marfu', nyambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilabdin, dengan lafad fil ibili sodakotuha, pada unta ada sodakohnya, ada zakatnya. Wa fil ghanami sodakotuha, dan pada kambing ada sodakohnya. Wa fil bazi sodakotuhu, dan pada pakaian ada sodakohnya. Bizai, yakni dengan zai, al-mu'jamah, dengan titik, bazi gitu. Fakot doa fa'al hafid fil fathi. Sungguh hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Hafid dalam Al-Fathul Bari. Kalau unta, walaupun hadis ini dhaif, ada dalil lain. Kalau kambing, walaupun hadis ini dhaif, ada dalil lain. Adapun kain, ya, kain pakaian, hadis ini dhaif, gak ada dalil lain yang mendukungnya yang sahih gitu. Yakni fi fathi jami'a turukihi, semua jalan-jalannya dhaif. Semua jalan-jalan periwayatan hadis ini semuanya dhaif, ya, semuanya dhaif. Seperti itu. Wa qala fi wahidatin minha, dan beliau berkata pada salah satu darinya, hadal isnadu la ba'sa bihi, sanad ini tidak mengapa. Gitu. Sanad ini tidak mengapa. Kan tapi disebutkan di dalam catatan kaki di bawah itu. Jadi sanadnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dha'ifah, dalam Ad-Dha'ifah, sehingga kesimpulannya hadis tersebut dhaif, hadis-hadis tersebut dhaif gitu. Berikutnya masih keterangan beliau. Wala yahfaka anna misla hada latakumu bihil hujjati. Ya, la tahfaka, tidak tersamar bagimu, ya. Tidak tersamar bagimu anna misla hada, bahwasanya yang semisal ini, hadis-hadis yang semisal tadi, latakumu bihil hujjah, tidak tegak dengannya hujjah. Ya, ini enggak bisa untuk berdalil. Ya, karena lemah, gak bisa untuk berdalil gitu. Sehingga hadis tentang zakat pakaian, zakat perdagangan, maka lemah. La siyama fi takalifillati ta'ummu bihi balwa, lebih-lebih ini adalah pembebanan. Zakat perdagangan itu pembebanan yang ta'umu bihi balwa, yang perkaranya itu sudah merata. Yang namanya perdagangan itu dari dulu sampai sekarang ada. Kalau memang ada zakatnya, masa enggak ada hadis yang sahih yang menyebutkannya gitu. Karena perkaranya itu tak umubi balwa, semua orang berdagang gitu loh. Umum rata gitu. Namanya perdagangan itu. Gitu. Semuanya dari dulu sampai sekarang itu banyak pedagang gitu. Sudah merata. Para sahabat, ya, yang dari Muhajirin mayoritasnya pedagang. Adapun yang dari Ansar mayoritasnya petani itu. Jadi sesuatu yang sudah ta'umu bihi balwa, sudah merata. Tapi enggak ada hadis yang sahih, kata beliau. Ala annahu qad qala Ibnu Daqiqil Id, atas bahwasannya sungguh telah berkata Imam Ibnu Daqiqil Id, annalladhi ra ahu fil mustadrak, yang beliau melihatnya di dalam mustadrak, fi hadal hadis, dalam hadis ini adalah al-buru bidomil bak, dengan didomah baknya, al-muwahadah, yakni dengan titik satu, ya, titik satu. Wabirra'i, dan dengan ra', jadi al-burri, bukan al-buzzi gitu. Birra'i al-muhmalah, ra' tanpa titik, muhmalah tanpa titik, jadi ra' tanpa titik, bukan zai gitu. Kalau ra' dengan titik itu namanya zai gitu. Qala Daruqutni, berkata Imam Daruqutni rahimahullah, rawahu bizai, ya, yang dia riwayatkan dengan zai gitu, lakin min tariqin dhaifah, akan tetapi dengan jalan yang lemah, dengan jalan yang lemah, sehingga dengan kelemahan hadis tersebut enggak bisa untuk jadi dalil, yakni adanya zakat perdagangan dan zakat baju, pakaian atau kain, ya, kain. Yang namanya kain, orang itu kalau punya banyak tentunya untuk dijual belikan seringnya gitu ya. Kalau orang rumahan ya punya kain sedikit kan gitu. Adapun yang punya kain yang banyak itu yang dijual belikan. Seperti itu. Masih panjang gitu. Sudah terasa lelah ya. Mas Qadarullah. Mungkin cukup sudah. Pas sudah waktu isya, kita cukupkan keterangan al-Imam Syaukani rahimahullah, keterangan yang masih sisa. InsyaAllah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.